Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran jarak jauh dengan membahas faedah dari tafsir surat Al-Fatihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan faedah dari tafsir surat Al-Fatihah, maka ada tiga hal penting yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang pentingnya belajar agama Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan Al-Quran. Dan juga yang ketiga adalah perintah untuk mentadaburi atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya belajar agama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita tidak akan bisa memahami tujuan hidup kecuali dengan mempelajari agama Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Hal ini menunjukkan bahwasanya tujuan kita hidup di alam dunia adalah beribadah kepada Allah. Dan kita tidak bisa memahami tujuan ini kecuali dengan kita mempelajari ilmu agama. Alasan yang kedua adalah karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, ya, kecuali dengan memahami ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Kemudian alasan berikutnya bahwasanya kita tidak akan bisa beramal soleh kecuali dengan landasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian mengenai orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia sementara mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Alasan yang berikutnya adalah karena belajar agama merupakan kunci kebaikan. Kita akan bisa mendapatkan banyak kebaikan dengan memahami ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan dia dalam hal agama. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus belajar ilmu agama? Karena sesungguhnya belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya juga yang penting untuk kita fahami adalah tentang keutamaan Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Yang pertama, Al-Qur'an berisi petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, bahwasanya Al-Quran merupakan sebab hidupnya hati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran sebagai ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh dari perintah kami. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Al-Quran berisi obat dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu dari Allah, dan juga sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, yaitu di dalam hati, dan dia adalah berisi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Quran akan mengantarkan orang-orang yang mengikutinya menuju jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنِتَّبَأَ هُدَيَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْكُوا. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kemudian juga Al-Quran mengantarkan menuju kemuliaan bagi orang-orang yang menegakkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab Al-Quran ini kaum-kaum, dan akan merendahkan sebagian kaum yang lain dengan kitab ini pula. Ya, bagi mereka yang mengamalkannya, Allah akan muliakan, dan bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan hinakan. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang perintah tadabbur Al-Quran. Yang pertama, tadabbur adalah jalan menuju keberkahan, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Inilah Al-Quran, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang dia penuh dengan keberkahan, penuh kebaikan yang banyak, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal pikiran. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran, maka ini akan bisa menjerumuskan kita dalam keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran dan nasihat kepada kita. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka itu tidak mau merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an seandainya dia berasal dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kita mengetahui letak pentingnya kita belajar ilmu agama. Bahwasanya belajar ilmu agama bukan sekedar kewajiban, akan tapi dia merupakan kebutuhan kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan mempelajari ilmu agama artinya adalah kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Qur'an dengan merenungkan ayat-ayatnya. Demikian juga memahami Al-Qur'an melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena inilah sumber kebahagiaan hidup bagi umat manusia. Dan surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian materi yang singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam seri yang akan datang untuk membahas faedah-faedah dari tafsir surat Al-Fatihah dalam seri belajar akidah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menggapai ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.